maka hendaklah mereka bersabar terhadap segala ujian tersebut, serta ridha kepada Allah dan ikhtisar mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus di masa-masa sekarang ini, di mana sebuah musibah yang tidak jauh dari kita mengancam kita semuanya, dan itu merupakan peringatan dan teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan manusia di dalam mereka menghadapi fenomena alam ataupun tanda-tanda akan kebesaran dan kekuasaan Allah, apalagi berupa teguran melalui musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia, maka ada manusia yang mereka memiliki hati yang hidup, yang bisa merasakan dan peka terhadap teguran dan nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada juga di antara manusia yang mereka hatinya telah mati, telah terkunci, yang dirinya tidak bisa merasakan akan teguran dan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ada atau tidak adanya musibah dan peringatan dari Allah sama saja bagi orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang telah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada jalan ataupun solusi yang terbaik untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan kita semuanya kembali kepada Allah, berinabah dan bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun dari segala macam dosa dan perbuatan al-ma'asi yang kita lakukan. Jangan jauh-jauh kita mengkambing hitamkan mereka-mereka, tetapi kita lupa terhadap dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan, sehingga tidak boleh untuk kemudian kita merasa aman dari makar Allah, tidak boleh kita merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh kita merasa bahwasanya diri kita pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi hendaknya diri kita merasa takut kepada Allah, takut kepada ancaman Allah, takut kepada siksa Allah, dan kita merealisasikan ketakutan kita dengan cara kita semakin takut kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin istiqamah di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, semakin berpegang dengan aqidah yang sahihah yang diwariskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, dimulai dari keluarga kita, maka masing-masingnya al-ab ataupun al-um, seorang suami ataupun istri, ayah dan ibu, mereka semuanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar kepada Allah, memperbanyak ibadah mereka kepada Allah, dan banyak berdoa kepada Allah, karena hanya Allah yang mampu untuk menghilangkan dan menyelamatkan kita dari berbagai macam musibah tersebut. Jangan hanya kita kemudian melihat fenomena-fenomena tersebut tersibukkan diri dengan melihat dari berbagai macam media yang memberitakan berita-berita tersebut, sementara kita lupa untuk beristighfar, kita lupa untuk bertaubat kepada Allah. Seorang suami lupa terhadap kezaliman yang dia lakukan terhadap anaknya atau istrinya, ataupun seorang istri lupa pula akan dosa-dosa yang telah dia lakukan terhadap suaminya ataupun terhadap rumah tangganya sendiri. Maka marilah barakallahu fikum kita hidupkan dengan kita mulai dengan cara kita menjalankan segala kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, dimulai dari perkara-perkara yang wajib sebelum perkara-perkara yang sunnah. Demikian pula kita meninggalkan perkara-perkara makruh, dimulai dari perkara-perkara yang haram, sekecil apapun perkara keharaman tersebut. Nah, dan lebih bagusnya manakala kita menambah menyempurnakannya dengan amalan-amalan nafilah, dan kita meninggalkan pula perbuatan-perbuatan yang makruh dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan menjadi aulia Allah, kita akan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita meminta maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Apabila kita minta perlindungan, maka kita pun akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kehidupan di luar sana dengan dekatnya ancaman yang ada di depan mata mereka, tetapi Allah SWT mungkin sedikit di kalangan mereka yang menyadari bahwasanya ini merupakan teguran dari Allah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semakin merasakan akan mahalnya nikmat, nikmat berupa keamanan, berupa ketenteraman, berupa kesehatan, dan berupa kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kita melihat betapa al-maut, kematian, terasa dekat pada diri kita, yang mana kalau kita mendapatkan musibah-musibah tersebut, dan kita pun melihat bagaimana dunia ternyata tidak bisa menyelamatkan kita dari berbagai macam musibah, manakala Allah Subhanahu wa taala telah merenggut kita dengan azab-Nya. Allahumma ta'ala wa 'alaihi tawakkalna. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka pada kesempatan kali ini mari kita kembali mempelajari kitab kita. Kita mempelajari dan menghadiri majlis ini dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan kedudukan, tidak mengharapkan pujian dari makhluk, dan kita ikhlaskan ibadah-ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pelajaran tentang hukukul zawj ala zawjah, tentang hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Berarti pelajaran kita mengenai bagaimana kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Ini adalah perkara yang wajib, yang tidak boleh bagi seorang wanita untuk meninggalkannya. Dan barakallahu fikum, perkara yang wajib tentunya adalah perkara yang lebih utama daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Sehingga jangan sampai kemudian kita mabrur, tertipu dengan godaan ataupun perangkap iblis, perangkap setan, di mana setan menipukan kita dari perkara-perkara nafilah, dari perkara-perkara fadhail, fadilah-fadilah amal misalnya yang hukumnya sunnah, sementara kita banyak meninggalkan perkara-perkara kewajiban yang harus kita tunaikan. Nah, sedangkan perkara yang wajib, mengerjakannya adalah wajib dan meninggalkannya adalah berdosa, tidak sebagaimana amalan-amalan yang nafilah. Nah, sehingga semoga dengan kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga kita pula dari berbagai macam musibah yang ada di dunia ini. Pada pertemuan yang lalu kita telah melewati tentang empat hak seorang suami atas istrinya, di mana kita mengulang lagi. Ya, hak pertama, yakni seorang istri wajib untuk mentaati suaminya apabila suami mengajaknya untuk berhubungan. Apabila suami mengajaknya untuk ke tempat tidur, ia melakukan ia hubungan suami istri. Bahkan datang dalam riwayat yang seperti bagaimana kemurkaan malaikat dan Allah murka apabila seorang istri diajak oleh suaminya dan ternyata seorang istri itu enggan untuk menunaikan panggilan dari suaminya tersebut. Nah, kemudian perkara yang kedua, yang hendaknya seorang istri dia tidak berpuasa dengan puasa sunnah, dengan puasa nafilah, ya kecuali dengan izin dari suaminya. Nah, ini menunjukkan bagaimana hak seorang suami sangat besar atas istrinya. Ya, sampai-sampai seorang istri yang dia ingin berpuasa tetapi dengan puasa sunnah, maka wajib bagi seorang istri untuk izin terlebih dahulu terhadap suaminya. Apabila suaminya tidak mengizinkannya, maka tidak boleh seorang istri untuk berpuasa dengan puasa sunnah. Nah, kemudian yang ketiga, yang hendaknya seorang istri dia tidak mengizinkan seorang pun untuk masuk ke rumah suaminya kecuali dengan seizin dari suaminya, kecuali dengan keridhaan dari suaminya. Sehingga tidak boleh bagi seorang istri untuk memasukkan orang-orang yang mereka dibenci oleh suaminya. Nah, kemudian perkara yang keempat, jadi hendaknya seorang istri dia tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan seizin suaminya. Ya, dari beberapa hak seorang suami atas istri yang telah kita lewati, maka betapa hak seorang suami itu sangatlah besar ya atas istrinya. Nah, sehingga barakallahu fikum wahai ummahat, wahai seorang istri, wahai seorang wanita yang salihah, maka apabila engkau menginginkan untuk masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya engkau menyenangkan dan membuat ridha suamimu. Nah, kemudian perkara yang kelima, qala Imam Abdillah wajiyyan kitabullah taala, alla tukhrija shay'an min mali zawjiha illa bi idzni. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن هند بنت عقبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل سخيف وليس يعطيني ما يكفيني وبني فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا فقال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. Hak suami yang menerima atas istrinya atau kewajiban seorang istri terhadap suaminya, hendaknya seorang wanita, seorang istri tidak mengeluarkan sesuatu pun dari harta suaminya illa biizni, kecuali dengan seizin suaminya. Jadi tidak boleh seorang istri untuk mendermakan ataupun mengeluarkan, mengalokasikan harta suaminya kecuali dengan seizin dari suaminya tersebut. Diriwayatkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Hindun bin Uqbah pernah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan yakni suaminya Hindun, rajulun syahi, adalah seorang yang memiliki sifat syahi. Syahi itu sangat kikir ataupun sangat pelit. Walaysa yu'tini ma yakfini wa bani. Dan dia tidak memberikan nafkah dengan nafkah yang cukup bagimu dan bagi anakmu. Fa'al 'alayya gunahun an akhidh min malihi syai'an. Maka apakah aku berdosa apabila aku mengambil dari hartanya? Apakah aku berdosa apabila aku mengambil hartanya? Faqala khudhi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah harta suamimu dengan jumlah yang memberikan kecukupan kepadamu serta kepada anak-anakmu yang kau lakukan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Yang kau bisa mengambil tanpa seizin suamimu apabila memang suamimu tidak memberikan apa yang cukup untukmu dan untuk anak-anakmu. Tetapi di dalam mengambil harta suaminya tanpa izin tersebut, harus bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Tidak boleh israf, tidak boleh melampaui batas, dan tidak boleh berlebihan melebihi dari kebutuhannya. Tetapi sabda Nabi alaihi salatu wasalam, khudhi ma yakfiki wa bani bil ma'ruf. Ambil harta yang cukup bagimu dan untuk anak-anakmu yang kau lakukan dengan cara yang baik. Wa akhrajahu Muslim. Fahad al-hadith fihi anna rajula idha man'a zawjatahu minan nafaqa alaiha wa ala awladiha falaha an ta'udha min malihi ma yakfihim bil ma'ruf. Fannabiyu alaihi salatu wassalam lam yurafis lil mar'ah an ta'udha min mali zawjiha bi ghairi ilmihi wala ridahu illa idha man'aha alladhi wa wajib alaih. Maka bahasan hadis di dalam hadis ini mengandung faedah anna rajul, bahwasanya apabila ada seorang suami yang dia tidak memberikan nafkah terhadap istrinya dan terhadap anak-anaknya dengan nafkah yang cukup bagi mereka, maka boleh bagi seorang istri untuk mengambil harta suaminya dalam jumlah yang cukup bagi mereka, bagi istri dan anak-anaknya, bil ma'ruf, yang dilakukan dengan cara yang baik. Di dalam hadis tersebut, Nabi alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yurakhis lil mar'ah, beliau tidak memberikan rukhsah, tidak memberikan keringanan terhadap seorang istri untuk mengambil harta suaminya bi ghairi ilmihi, tanpa sepengetahuan suaminya dan tanpa keridoannya, apabila memang kecuali idza mana'a allati huwa wajib alaihi, kecuali apabila memang didapati seorang suami itu dia tidak memberikan apa yang wajib dia berikan kepadanya. Nah, ya masyaAllah, sebuah istimbat hukum yang luar biasa ya dari hadis tersebut. Biasanya kalau kejadiannya ataupun kalau kasusnya tidak seperti hadis ini, ya di mana seorang suami dia sudah memberikan nafkah yang cukup bagi dirinya dan bagi anak-anaknya, maka berarti faedahnya haram bagi seorang istri untuk dia mengambil harta suaminya tanpa seizinnya, tanpa pengetahuannya dan tanpa keridhaan dari suami. Nah, wa min babi aula annahu la yajuz laha an tataddaqa idza lam ya'dan laha fa in ba'da dhalika fa hiya athima. Dan lebih terlebih lagi, wa min babi aula, dan terlebih lagi, annahu la yajuz, bahwasanya tidak boleh bagi seorang istri untuk bersedekah, untuk menyedekahkan, idzalam ya'dan laha, apabila suaminya tidak memberikan izin kepada istrinya tersebut. Fa in fa'ala dzalika fa hiya athimah. Apabila seorang istri yang melakukan hal itu, di mana seorang istri dia mengambil harta suaminya tanpa izin, walaupun untuk sedekah, untuk perkara-perkara yang baik, fahiya asimah, maka istri tersebut dia berdosa. Nah, ya subhanallah, sebuah istimbat yang luar biasa. Nah, wa idza taqaddaqa bi ithnihi fala al-ajru kamilan. Dan apabila seorang istri dia bersedekah dengan izin dari suaminya, fala al-ajru kamilan, maka bagi seorang istri dia mendapatkan pahala yang sempurna pula. Nah, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Utsman bin Abi Shaybah, haddatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Makruh an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala Nabi alaihi salatu wassalam, idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidah kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha bima kasaba وَلِلْخَاجِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا. Ya, Mas Allah, disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ, apabila seorang istri menginfakkan, mendermakan, مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا, dari makanan yang ada di rumahnya, ghairu mufsidatin, tanpa mufsidah, tanpa menimbulkan kerusakan, mengurangi hak ataupun melampaui batas, kana laha ajruha bima anfaqat, maka bagi seorang istri dia akan mendapatkan pahala dengan harta yang dia dermakan, yang dia infakkan. Wa li zawjiha bima kasaba, dan orang suami juga dia akan mendapatkan pahala yang sempurna pula, dikarenakan suami tersebutlah yang dia mencari harta tersebut. Artinya harta tersebut adalah hasil jerih payah ataupun hasil usaha dari suaminya. Sehingga ketika istrinya dia menginfakkan hartanya, dia mendapatkan pahala dan suaminya juga mendapatkan pahala. Walil khazin mithlu dzalika, demikian pula bagi penjaga rumah itu juga bisa mendapatkan pahala yang seperti itu pula. La yantusubahum ajra ba'dil syai'an, sebagian mereka tidak akan mengurangi pahala sebagian yang lain sedikit pun. Semuanya diganjar dengan pahala yang sempurna. Inilah masya Allah menunjukkan maha rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segenap atau segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala ia tidak pernah menzalimi hamba-hambanya, akan tetapi hamba-hamba Allah mereka lah yang menzalimi diri mereka itu sendiri. Padahal amalan-amalan kebaikan ia terbentang begitu luas, dan pahala yang Allah SWT janjikan pula berlipat ganda bagi orang-orang yang melakukan amalan-amalan kebaikan. Nah, misalnya ini memberikan nafkah, yang mungkin terkadang diri-diri kita tidak menyangka bahwasanya mungkin ketika kita berhadapan dengan Allah nanti di yaumul qiyamah, ternyata mungkin amalan yang kita anggap remeh, amalan yang kita anggap sepele, ternyata itulah amalan yang bisa menyelamatkan diri kita dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti dikisahkan dari kisah seorang wanita ahli ma'asi, dikisahkan dari Bani Israil, di mana dulu wanita tersebut adalah seorang pelacur, tukang berbuat maksiat. Tetapi ketika dia melakukan kebaikan kepada salah satu dari makhluk Allah, kepada seekor anjing, ketika anjing itu kehausan, kemudian dia berikan minum kepada anjing tersebut, Allah SWT pun ridha, dan Allah SWT sendiri kemudian memasukkan dia ke dalam surganya dengan rahmat Allah SWT, dengan rahmat dan fadilah dari Allah Jalla wa'ala. Ya, mungkin kita anggap pada pandangan kita sepele, cuma memberikan minuman pada anjing yang kehausan. Ya Allah, mustahil. Ya, demikian pula dikisahkan pula bahwasanya ada seorang wanita yang dia masuk ke dalam neraka dikarenakan dia mengikat seekor kucing. Dia mengurungnya dan dia tidak membiarkan kucing tersebut untuk makan makanan serangga karena dia mengikatnya, dan dia pun tidak memberikan makan dan minum. Akhirnya kucing tersebut kelaparan dan kehausan dan kemudian meninggal mati. Dan Allah mengatakan, akhirnya Allah murka kepada orang tersebut dan Allah pun memasukkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa idza la sadaqat min ghairi ismihi as-sarih fala nisful ajr. Dan apabila seorang istri tak sadaqat, dia bersedekah dengan harta suaminya min ghairi ismihi as-sarih, tetapi dengan tanpa izin yang sharih, yang jelas, yang gamblang, falaha nisful ajr, maka bagi istri tersebut yang mendapatkan cuma setengah pahala, mendapatkan setengah pahala. Nah, artinya seorang istri dia bersedekah tetapi izinnya tidak izin tafsir, tidak izin secara rinci, tapi secara ijmal, secara global saja, dengan izin yang tidak jelas. Nah, tidak gamblang, tidak tafsir, tidak secara rinci, maka apabila dia bersedekah dengan tanpa izin yang rinci ataupun yang jelas, izinnya masih secara global, secara umum, maka bagi seorang istri dia mendapatkan nisful ajr, mendapatkan setengah pahala saja. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsani Yahya bin Ja'far. Hadisnya adalah hadis yang disebutkan qala Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, haddatsani Yahya bin Ja'far, haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam qala سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا انتقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلا نصف أجره. إذا انتقت المرأة, apabila seorang istri dia mendermakan, menyedekahkan, menginfakkan, berinfak min kasbi zawjiha, dari harta yang merupakan hasil usaha, hasil dari payah suaminya, min ghairi amrihi, tanpa ada perintah dari suami, tanpa ada perintah secara khusus, mandat secara khusus, secara hasil dari suami, falaha nisfu ajrihi, maka bagi seorang istri mendapatkan pahala setengah dari pahala, seorang istri dan mendapatkan pahala setengah dari suaminya. Nah, fil hadis qaulun akhar falqatul yamun. Dan di dalam hadis ada pendapat yang lain, Al-Qasid Jabul, di mana Al-Qasid mengatakan al-aula, yang lebih utama, yang lebih pas atau lebih pantas, an yusmala ala ma idza anfaqat minan ladhi yakhussuha bihi. Idza taqaddaqat bihi bi ghairi isti'dzani fa innahu yasduqu qawluhu min kasbihi fa yu'jar 'alayhi. Nah, yang lebih pas di mana hadis ini an yahmal dibawa maknanya ala ma idza anfaqat, apabila seorang istri dia menginfakkan min alladhi yakhussuha bihi, dari harta yang memang suaminya itu khusus memberikan kepada istrinya. Idza taqaddaqat bihi bi ghairi isti'dzanihi, maka apabila seorang istri dia bersedekah tanpa seizin dari suaminya atau tanpa minta izin kepadanya, fa'inau yasuku kaulhu min kasbihi, maka hartanya tersebut bisa dikatakan sebagai harta suaminya, disebabkan harta itu merupakan hasil usaha atau hasil jeripayah dari suaminya, payuh jaran ini, sehingga suaminya pun diberi pahala dengan pahala yang sempurna, diberikan pahala dengan pahala yang sempurna. Waqadhu bi ghairi amrihi, adapun keberadaannya di mana dia menginfakkan hartanya tanpa perintah dari suaminya, yaqtamal, maka mengadu istimal, di bawah kemungkinannya an yakuna ajnalaha bi tawqi'il ikmal, bahwasanya memang suaminya tersebut telah memberikan izin kepada istrinya, tetapi dengan izin yang bersifat umum, yang masih ijmal, yang masih global. Lakin al-mansi maka Nabi Tori ditafsir. Tetapi yang tidak ada adalah izin yang tafsir, yang secara rinci. Nah, wala budda min al-hamli ala hadhi hadaini al-ma'nayain, maka harus membawa hadis ini kepada salah satu dari dua makna ini. Wa illa faqaitu kana min malihi bi ghairi iznihi la ijmalan wala tafsilan fa hiya ma'dzuratun bi dzalika ghair ma'dzurah. Maka jika tidak, apabila harta itu adalah harta suaminya yang dia infakkan tanpa seizin suaminya, baik izin secara global ataupun izin secara tafsil, tidak ada izin dari suaminya secara ijma ataupun secara tafsil, maka apabila dia menginfakkan harta suaminya tersebut, fahiya ma'dzuratun bidzalik, maka seorang istri dia berdosa. Ia berdosa dengan perbuatannya tersebut dan dia tidak mendapatkan pahala. Sehingga dia mendapatkan pahala setengah apabila memang hartanya itu adalah harta yang telah dia harta yang telah dikhususkan oleh suaminya terhadap istrinya tersebut, dan dia telah mendapatkan risalah, mendapatkan izin secara global dari suaminya. Ya silakan, kalau mau diinfakkan, ya secara ijmal, secara global saja. Tetapi tidak ada izin secara pasti. Manakala kondisinya seperti ini, maka seorang istri dia menginfakkan hartanya tanpa seizin pengetahuan dan keridhaan suaminya, dia mendapatkan setengah pahala. Tetapi apabila tidak ada izin dari suaminya, baik secara global ataupun secara rinci, ya di mana suaminya tidak ridho kalau seorang istri itu dia mendermakan hartanya tersebut untuk diinfakkan misalnya, kemudian dia tidak minta izin kepada suaminya, ya maka seorang istri itu dia ma'dzur, dia berdosa dengan perbuatan tersebut dan dia tidak mendapatkan pahala. Nah, wallah alam bissawab, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan masih hak seorang suami atas istrinya pada pertemuan mendatang. Insyaallah. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wa astaghfirullah.